Rindu yang ada semakin terasa di hati ini, tak pernah pergi di jiwa ini. Kau yang tercinta selalu ada di hati ini, terus sembunyi. Aku sadari kau tercipta bukan untuk aku. Aku kan menunggu sampai nanti. Takkan terganti dirimu di dalam hati ini, kan terus semayam sampai mati. Izinkanlah aku untuk mencintai kamu. Tak terbalaskan cintaku ini, rasaku ini takkan berubah pasti. Aku sadari kau tercipta bukan untuk aku. Aku kan menunggu sampai nanti. Takkan terganti dirimu di dalam hati ini, kan terus semayang sampai mati. Aku sadari kau tercipta bukan untuk aku.